Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba farahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tajridu Tauhid Al-Mufid, masih pada pembahasan tentang amal apakah yang paling utama. Jadi ada empat pendapat dalam menyimpulkan amalan apakah yang paling utama. Pendapat yang keempat, kemarin yang sudah kita bahas, adalah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa amal ibadah yang paling utama adalah yang kondisional, yang sesuai dengan apa? Kondisi. Ya. Pada saat 10 awal bulan Dzulhijjah, berarti memperbanyak zikir, memperbanyak puasa, ya, memperbanyak membaca Al-Quran dan amal ibadah yang lainnya. Pada saat ya hari Arafah, yang waktu yang paling utama atau amalan yang paling utama adalah apa? Ya, berdoa. Adapun bagi yang tidak haji adalah puasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ya mendengar adzan, amalan yang paling utama adalah menjawab adzan. Pada saat waktu sholat, yang paling utama adalah pergi ke masjid, ya, sholat, berdoa, dan lain sebagainya. Baik, masih pada pembahasan yang keempat tersebut, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal afdalu fi waqti maradi ahikal muslim, dan amalan yang paling utama di saat, di waktu saudaramu sesama muslim sakit, au mautihi, atau meninggal, iyadatuhu, hendaknya engkau menjenguknya. Jadi menjenguk seorang muslim, sahabat kita muslim, saat dia sakit, itu yang paling utama. Wahuduru janazatih, dan menghadiri jenazahnya. Ini kalau dia meninggal. Watasyi'uh, dan mengantarkannya. Yakni mengantarkannya ke kubur. Wataqdimu dhalika ala khulwatika wa jam'iyatik. Mendahulukan hal itu daripada engkau bersepi, ya, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya pada saat saudara kita ada yang sakit, maka amalan yang paling utama adalah bagaimana kita menjenguknya. Ya. Makanya di antara hak seorang muslim terhadap saudaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka dia menjenguknya. Ya, ini hak sesama muslim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya sakit, beliau pun apa? Menjenguknya. Entah itu anak kecil, entah itu dewasa, ya, bahkan yang sudah tua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Ya, ini termasuk adab, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dengan menjenguk orang yang sakit, ayol ehwa, ini satu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, udul marid wattabi'ul janazah tudzakkirukumul akhirah. Ya, jenguklah orang yang sakit dan antarkanlah jenazah. Ya, karena yang demikian itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan dengan menjenguk saudara kita yang sakit, itu berarti membahagiakan dan menggembirakan perasaannya, hatinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min afdhalil a'mal sururun tudahiluhu fi qalbi ahi. Termasuk amalan yang paling utama adalah engkau memasukkan kegembiraan, kebahagiaan di hati saudaramu. Membuat saudara kita gembira, senang, bahagia, itu adalah termasuk amalan yang paling utama. Apalagi orang yang sakit itu butuh motivasi. Dia kadang frustasi, putus asa. Ya, apalagi zaman-zaman kayak gini, kalau udah sakit udah pikirannya, aduh ini corona ini dah. Ya, udah. Apalagi kalau sampingnya ada yang mati lagi, aduh. Kadang frustasi, drop. Tatkala kita menjenguk, memotivasi, memberikan doa, itu akan menjadi apa? Penyemangat bagi dia, menyenangkan dia, meneguhkan dia, dan itu adalah satu hal yang sangat dianjurkan. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada kita untuk menjenguk ya orang yang sakit. Kata Nabi, ya jika ada seorang Muslim yang menjenguk saudaranya di waktu pagi, maka 70 ribu malaikat akan mendoakan untuknya sampai sore hari. Dan jika dia menjenguknya di sore hari, maka 70 ribu malaikat akan mendoakan untuknya sampai pagi hari. Masya Allah, luar biasa. Kita didoakan satu malaikat saja, sudah senang luar biasa. Kita didoakan ustadz atau orang tua kita saja, itu sudah senang. Apalagi malaikat yang doakan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bukan cuma 1-2, 70 ribu malaikat mendoakan. Maka ini motivasi yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, saat saudara kita ada yang sakit, ya, maka jangan lupa untuk menjenguknya. Terutama nih, ya, yang teman satu kelas, satu asrama. Jangan sampai kita satu kelas, ada sahabat kita yang sakit, kita gak ngerti kalau dia sakit. Ya, ada teman kita satu asrama, dia sakit, malah kita gak tahu. Ya, nah ini. Berarti itu menunjukkan kurangnya kita perhatian dengan saudara kita, sahabat kita. Jadi cek, ya, kalau ada teman kita satu asrama, satu kelas, kok dia sakit, ya, jenguklah. Ya, tanyakan kabarnya, berikan doa, motivasi. Dan saat-saat sakit itu, ikhwan, adalah momentum yang biasanya tidak terlupakan. Ya, yang tidak terlupakan. Jadi antum saat sakit terus ada teman antum yang perhatian dengan antum, itu momentum yang ya akan diingat oleh dia. Kebaikan antum, jasa antum, perhatian antum. Ya, saat kita drop frustasi, terus ada seorang sahabat kita yang mendekati kita, memberikan semangat kepada kita, itu momentum yang tidak terlupakan. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dalam sejarah beliau pernah dituduh oleh orang-orang munafik, mereka menyebarkan hoax ya bahwa ibunda Aisyah melakukan perzinahan. Berita disebarkan di mana-mana. Ya, bahkan sebagian sahabat ada yang ya jadi korban ya, seperti Hasan. Ya, percaya dengan berita yang sangat santer saat itu. Ya, ini lihat bagaimana peran pengaruh berita-berita hoax ini ya, sampai sebagian sahabat saja ada yang percaya. Ya, pada saat-saat seperti itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah kata beliau, ada seorang wanita Ansar datang ke rumah saya. Enggak ngapa-ngapain. Cuma nangis bersama. Dia datang, ya, tatkala banyak berita-berita hoax yang beredar yang menuduh bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah berzina, ya, dia hanya bisa nangis. Kata Aisyah, "Bah, la ansaha." Ya, saya tidak pernah melupakan fulanah tersebut, wanita tersebut. Karena di saat-saat seperti itu, ya, orang butuh apa? Motivasi, butuh penyemangat. Oleh karenanya, ya, ketika antum dapati teman antum, ya, kita di pondok ini harus saling perhatian. Ya, jangan cuek. Gue-gue lolo enggak. Ya, urusin masing-masing. Enggak. Kita harus saling apa? Perhatian. Cek kanan kiri teman kita. Ya, ada ya kok kelihatannya murung. Coba tanya apa masalahnya. Apa yang bisa antum bantu, ya. Kalau dia futur, antum ngasih semangat, ya. Kalau dia, ya, kurang duit, antum kasih. Masya Allah, gitu kan? Nah, itu momentum yang tidak akan apa? Dia lupakan, ya. Wah, itu teman anak, masya Allah, ya. Baik banget sama anak, ya. Anak punya adik, saya kasih pada dia. Nah, ya. Asik kan? Baik. Itu. Jadi saat saudara kita sakit, jenguk. Ini momentum yang paling apa? Amalan yang paling utama. Saat saudara kita ada yang meninggal dunia, amalan yang paling utama adalah bagaimana kita mengantarkannya, mengurusi jenazahnya. Ya, kalau bisa ikut memandikannya, mensolatinya, menguburkannya. Dan itu semuanya ada amalan pahala-pahalanya yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, man ittaba'al janazata hatta yusalli alaih falahu qirat, wa man ittama'al janazata hatta tudfan falahu qiratan. Siapa yang mengantar jenazah sampai sholat saja, ya, dapat satu qirat. Tapi kalau dia mengantarnya sholat kemudian sampai mengantarkannya selesai dikubur, dapat dua qirat. Ketika Rasulullah ditanya, apa dua kirat itu wahai Rasulullah? Mislu jabalai ini, ya, Uhudai. Seperti dua gunung apa? Uhud. Dan gunung Uhud adalah gunung terbesar di kota Madinah. Yang sangat bersejarah, yang kita kenal ada perang apa? Perang Uhud. Ya, nah, jadi saat ada saudara kita yang meninggal dunia, amalan yang paling utama adalah bagaimana kita, ya, mensolatinya, merawat jenazahnya. Agar kita, ya, ini saya anjurkan kepada santri baik yang ikhwan maupun yang akhwat, ya, belajar, ya, pengurusan jenazah. Untuk belajar pengurusan jenazah, bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, ya, ini penting. Karena biasanya ini banyak dibutuhkan. Antum biasanya yang dari pondok itu banyak yang diminta. Kenapa? Karena biasanya orang umum mungkin nanti bagian apa? Ya, bagian mungkin gali ini bisa. Ya. Nganter, gotong bisa. Banyak yang bisa itu. Karena cuma modal tenaga. Tapi untuk memandikan, untuk mengkafani, banyak yang mundur. Karena mereka tahu diri bahwa itu bukan bidangnya. Mereka enggak punya ilmunya. Ini tugas siapa? Tugas para penuntut ilmu. Ya, tugas para penuntut ilmu. Terutama bagi yang akhwat. Karena dalam fikih Islam, yang merawat jenazah itu, memandikan, ya, mengkafani. Kalau mayatnya laki-laki, ya laki-laki. Kalau perempuan yang memandikan, perempuan. Kecuali kalau suami istri. Ya, enggak boleh nanti jenazahnya perempuan yang mandiin apa? Laki-laki. Enak men. Ya. Ya. Siapa itu? Ada bersiul segarnya. Baik. Ya, ini anak pernah di suatu tempat, ya, di suatu tempat ada yang tanya kepada saya, "Ustaz, boleh enggak ya laki-laki memandikan jenazah ya perempuan?" Ya enggak boleh. Ya enggak boleh. Tapi Ustaz, di sini enggak ada perempuan yang berani apa? Memandikan. Enggak ada. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Darurat enggak ini? Ya. Nah, jadi karena memandikan ini kan lihat mayat ya, jadi butuh mental juga, bukan cuma sekedar ilmu. Makanya bagi para akhwat ya perlu belajar tentang penyelenggaraan jenazah dan belajar mental juga. Jangan nanti ya mandiin jenazah dia pingsan. Nah ini berarti apa? Penting bagi kita, terutama bagi para penuntut ilmu ya, untuk belajar tata cara penyelenggaraan apa? Jenazah. Ya, ini penting nih. Perhatikan ya, praktek untuk penyelenggaraan jenazah ya. Jangan bilang wah, anak kayaknya di desa ana sudah banyak deh, mudin sudah banyak. Kita harus melihat ke depan. Mungkin sekarang antum enggak dibutuhkan, tapi ke depan ya akan banyak yang membutuhkan. Ya, akan banyak yang membutuhkan. Ya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya harus punya cita-cita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, yang memberikan manfaat bagi orang lain, menjadi orang yang berbarokah ya di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ibadillah mafatihalil khair, maghaliqalis syarr." Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Ya, penutup keburukan. Fatuba liman ja'alallahu miftahul khairi biyadi. Ya, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan. Ini harus menjadi cita-cita kita. Ya, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, tapi jadikan cita-cita kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berbarokah, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ini yang harus menjadi cita-cita kita bersama, ya. Nah. Kemudian kata beliau, wal afdalu fi waqti nuzulin nawazil wa adan nasilat ada wajibis sabri ma'a khultatika lahum. Dan amalan yang paling afdal, yang paling utama saat ya adanya nawazil, bencana, adanya musibah ya yang menimpa kita, wa adan nasilat dan celaan manusia ya, atau manusia menyakitimu, maka yang paling utama adalah ada wajibis sabr, menjalankan kewajiban sabar. Di saat ada musibah-musibah, amalan yang paling utama adalah apa? Bagaimana kita sabar. Tatkala ada orang yang memusuhi kita, mengejek kita, menghina kita, menyakiti kita, maka ya amalan yang paling utama adalah ya bagaimana kita sabar. Ma'a khultatika lahum, ya, dengan tetap engkau bergaul dengan mereka. Ya, Masya Allah, ini menggabungkan dua hal ini berat loh ini. Mending kalau kita minggat sekalian dari dia, gak ketemu itu ya mungkin gampang malahan. Tapi kita tetap bergaul dengan mereka, tapi kita sabar menghadapi celaannya, menghadapi permusuhannya. Wah, ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya, jelas. Wal mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum wa idaihim afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia, yakni dia bergaul dengan mereka, bersosial, bermasyarakat dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan dia sabar menghadapi ya celaan mereka, ya, wa idaihim, dan penganiayaan mereka kepada kita, afdal, itu lebih utama, minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas, ketimbang seorang mukmin yang enggak bergaul dengan manusia, wa la yasbiru ala adahum, dan tidak sabar menghadapi ujian mereka. Kan ada tipe orang itu, apa namanya, eksklusif, ya, dia itu, ya, di rumah aja, ngumpet aja pokoknya, di kamar aja, nggak mau apa, ketemu sama orang, bertapa di kamarnya, ya, wallahu a'lam ngapain, ya, entah jadi abu game atau gimana. Ya pokoknya dia gak mau interaksi sama orang. Bersosial sama orang gak pernah. Ya, ada tipe orang seperti itu. Ada juga tipe orang yang kebablasan. Gaul sama masyarakat sampai kebablasan. Ya, biar dibilang dia gaul bermasyarakat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bisa menggabungkan antara interaksi dengan manusia dan sabar dalam menghadapi ujian, menghadapi manusia. Namanya orang itu macam-macam. Ya, ada orang yang mendukung kita, baik sama kita. Ya, ketemu senyum, nyapa sama kita. Sebaliknya, ada orang yang iri sama kita, memusuhi kita, dengki ya sama kita. Judes kalau ketemu sama kita. Jadi orang itu apa? Bermacam-macam. Maka seorang mukmin harus ya dia cerdas menghadapi interaksi manusia, dalam berinteraksi dengan manusia. Dia sabar menghadapi tipe orang yang memusuhi dia, menghina dia. Ya. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, maka yang paling utama adalah bagaimana kita apa? Tetap sabar ya menghadapi mereka. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sabar. Ini waktu yang paling, amalan yang paling utama. Saat kita disakiti, saat kita ya mendapatkan musibah, maka amalan yang paling utama adalah apa? Sabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya apa? Baik baginya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Ya, kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan ujian, dia sabar, dan itu pun baik baginya. Jadi seorang mukmin dalam menghadapi masyarakat, dalam menghadapi berinteraksi, bersosial dengan masyarakat, ya, dia jangan, ya, jangan dia itu apa namanya, nggak bergaul, jangan juga kebablasan dalam pergaulan, tetapi hendaknya bagi dia untuk bersikap apa? Tengah-tengah. Dia tetap berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Dan sabar ya kalau dicela, dihina, dimusuhi, ya itu jauh lebih baik daripada kita tidak berinteraksi dengan manusia, karena manusia itu adalah makhluk sosial, ya dia pasti membutuhkan untuk bermasyarakat. Kita nggak bisa hidup sendiri, kalau pengen sendiri di hutan sana, ya. Nah, wa khultatuhum fil khairi afdal min uzlatihim fi. Bergaul dengan mereka, dengan masyarakat, di dalam kebajikan, itu lebih utama daripada uzlah. Uzlah itu artinya apa? Kita menyendiri, enggak gaul sama orang. Ya. Wa uzlatuhum fis syarri afdalu min khultatihim fi. Ya. Dan uzlah, tidak bergaul dengan manusia, fis syarr, dalam keburukan, afdal itu lebih utama min khultatihim fi, daripada bergaul dengan mereka dalam keburukan. Artinya, kalau dalam keburukan, ya mendingan kita tidak interaksi dengan mereka. Kalau justru interaksi kita dengan mereka justru akan merusak iman kita, merusak akidah kita, merusak moral kita, maka jangan gaul dengan mereka. Ya, tapi kalau dalam pergaulan kita dengan mereka bisa menularkan kebaikan kepada mereka, memberikan manfaat kepada mereka, maka bergaulah dengan mereka. Ya, makanya tadi kita harus bersikap apa? Tengah-tengah. jangan kebablasan dalam pergaulan, jangan juga gak mau bergaul, ngumpet aja, itu juga gak bagus. Ada yang bilang, jangan kuper dan jangan koper. Kuper artinya apa? Kurang pergaulan, gak mau gaul sama sekali. Tapi juga jangan koper, menjadi korban pergaulan. Ya, kuper gak boleh, gak mau gaul sama sekali, jangan. Kebablasan dalam pergaulan sehingga kita malah rusak, ya, juga jangan. Lebih-lebih, ayo lehwa, ini saya tekankan untuk para santri, ya, karena sebentar lagi mau apa? Pulang, ya, jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Karena sekarang pergaulan sangat mengkhawatirkan. Di luar sana sangat mengkhawatirkan. Antum harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di lingkungan ya yang agamis ya, kita banyak disibukkan dengan belajar, membaca Al-Qur'an, ibadah. Ya, beda kalau nanti kita sudah pulang. Ya, banyak tantangan godaan dalam pergaulan ini. Ya, mengerikan. Banyak sekarang seperti yang kemarin sudah kita ya, adakan acaranya itu ya. Gara-gara online ini, ya banyak sekali dampak buruknya. Banyak yang malah nyapu-nyapu. Ya. Bahkan na'udzubillah, anak baca baru beberapa kemarin juga, ada beberapa ini ya. Anak-anak ya perempuan ya, masih SMP, SMA malah jadi budak-budak apa? Ya, perzinaan, na'udzubillah. Dibisniskan, dikomersilkan. Ya, dengan alasan apa? Ya, himpitan ekonomi dan sebagainya. Jadi, ini harus betul-betul menjadi perhatian kita. Ya, harus selektif dalam bergaul. Karena salah dalam pergaulan akan merusak iman kita, akan merusak akidah kita, akan merusak moral kita. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mewanti-wanti kita, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia perhatian dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Fa in alima annahu idza khalatahum azalahu wa qallalahu fa khultatuhum khairun min i'tizalihim. Jika dia yakin bahwasanya apabila dia bergaul dengan mereka itu bisa menghilangkan kerusakan atau meminimalisir, fahultatuhum, maka bergaul dengan mereka khairun min i'tizalihim, itu jauh lebih baik daripada apa? Uzlah. Uzlah itu apa tadi? Menyendiri, tidak bergaul dengan orang ya. Nah, ini kalau kita bisa bergaul kemudian ya malah ngajak kepada kebaikan, kita bisa menularkan kebaikan, wah itu bagus sekali. Mengantum perhatikan nanti kalau pulang, antum jadi harus menjadi duta-duta kebaikan. Ya, ajak teman-teman yang sebaya dengan antum untuk ke masjid, untuk ibadah, ya. Diajak juga mondok. Ya, ceritain aja yang asik-asik, ya kan. Oh, di pondok Masya Allah, makannya 3 kali. Bener kan 3 kali ya? Baik. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk mengingatkan juga ayol ikhwah, amalan yang paling utama di bulan Sya'ban puasa. Maka perbanyak puasa, latihan sejak sekarang. Amalan yang paling utama di bulan Sya'ban baca Al-Qur'an. Maka mulai sekarang perbanyak latih dengan membaca Al-Quran. Agar kelak masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Dan amalan yang paling utama di bulan Syaban, membersihkan hati kita dari permusuhan dan kedengkian. Bersihkan, jernihkan dari noda-noda dan kotoran. Ya, ini amalan paling utama kalau kita sudah masuk di bulan Syaban. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan Syaban. Baik. Afan Ustaz, mohon nasihatnya untuk santri yang yang mau pulang. Ya, nanti insyaallah taala sebelum nanti antum pulang biasanya Insya Allah nanti ada majelis untuk tausiah ya, dari Syekhuna atau dari para satidah yang lain, Ustadzuna Ahmad Sabik dan sebagainya. Insya Allah nanti kita atur. Sebelum pulang, biasanya memang ada apa pesan-pesan dari para satidah kita. Ya. Dan mungkin ya, karena ini diminta ya, untuk minta nasihat, yang Ana pesankan tadi masalah pergaulan, kalau dari Ana pribadi ya, ya sama yang kedua, Ana titip dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi wasiat yang sangat penting ya ketika nanti pulang. Ya insya Allah antum sudah hafal, tapi ingat-ingat dan praktekkan. Mungkin antum sudah hafal hadis tersebut, yaitu hadis wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal dan siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Antum perhatikan tiga hal ini. Ini pesan Nabi ketika Mu'ad bin Jabal mau diutus ke Yaman. Ya, satu takwa kepada Allah. Ya, antum harus selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takutnya cuma sama ustaz, takutnya sama orang tua, takutnya sama polisi, enggak. Hendaknya kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempatnya, kapanpun ya antum merasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Ini memberikan makna kepada kita agar kita apa? Sibuk dengan ibadah. Sibuk dengan amal soleh. Terutama nanti di bulan Ramadan. Jangan bulan Ramadan malah banyak maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Terutama sama orang tua. Jadikan momentum kepulangan antum untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ya, dan berakhlak yang baik kepada keluarga, teman, tetangga, orang yang lebih tua dan sebagainya. Ya. Kalau kita mempraktekkan wasiat ini, karena sebaik-baik wasiat adalah wasiat dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini jauh lebih baik daripada wasiat siapapun, ustaz siapapun. Wasiat Allah dan Rasul-Nya adalah wasiat yang paling utama. Pegang erat-erat, dan yang paling penting bukan cuma sekedar dihafal, adalah diamalkan. Ya, diamalkan. Ya, baik. Itu insya Allah Ta'ala. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.